dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli. Kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, kesini, ke ujung dunia pun tak peduli. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini.